Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, ya beradab kepadanya. Tuhan suruh lagi aku, aku tidak pula menolak suruhannya. Setelah aku menerimanya, aku tidak sungguh-sungguh mengerjakannya. Setiap kali Tuhan panggil, aku menerimanya. Setiap aku disuruh, aku tetap tunaikannya. Tapi di dalam ketaatan dan maafkan.